إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله kita telah menyelesaikan surat At-Tahrim ya. At-Tahrim sudah selesai. Sekarang surat At-Talaq. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة Hunna nun tasdid ditahan, diringungkan, diperlukan berguna. Tapi nunnya tidak ditahan, tidak ada mat, langsung ke huruf lam. Fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul. Nah, jadi nun ditahan karena diperlukan berguna. Diperlukan berguna. Ada tasdid didengungkan, tetapi tidak dimat, tidak diberikan mat. Nah, setelah gunnah selesai, langsung cepat ke huruf waw. Nah, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه dalnya dipantulkan dal huruf qalqalah, kemudian nun sukun setelahnya huruf ya, idgham digunna akan tapi idghamnya naqis. Wa man, kenapa dikatakan naqis? Karena sifat ya masih tersisa. Wa may ya. Naam. Wa may yata'adda hududallahi faqad ghalama nafsah. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف هُنَّبِ هُنَّبِ bukan هُنَّبِ tapi هُنَّبِ ma'ruf ulang lagi فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله وأشهدوا دو ditahan dua harakat matabi ditahan dua harakat tahannya itu sejenak nah, ditahan sedikit wa ashhidu dawai adalin minkum wa aqimush shahadata lillah ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم واو صغيرة dan mat dianggap tidak ada. Waw shaghirah dan mat dianggap tidak ada apabila kita wakafkan. Kalau diwakafkan dianggap tidak ada. Hanya disukun. Hanya disukun. Inna Allaha balighu amri. قد جعل الله لكل شيء قدرا selanjutnya واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن نعم إنر rasgun sebelumnya kasrah ini dibaca dengan tipis inir 6 baik إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يقضن إن ارتبتم إن ارتبتم pantulkan ini rutabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yaqidn وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَأُولَاتُ ditahan dua rakaat tidak terlalu panjang ditahan secukupnya وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Ya. Kita mulai dari kanan. Satu orang, satu ayat. Fadal. A'udhu billahi Tolaqa. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Balag, boin jangan dipantulkan. Balag. Balag. نعم أحسنت بارك الله فيك. يا سلامتنا. ويرزق langsung cepat ke huruf ha. ويرزقهم من بالغوا بالغوا أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا شيء حروف قاف تنوين sebelum تنوين bertemu قاف adalah ikhfa tafhim ikhfa yang tebal karena bagian dari huruf isti'la. قد جعل الله لكل شيء قدرا ya قد قدرا ya ulang lagi coba diulang lagi قد قدرا قدر قدرا ya ronya dipanjangkan dua rakaat قد جعل الله لكل شيء قدرا طيب تفضل واللائي يئس واللائي إن ارتبتم إن ارتبتم واللائي لامnya jangan ditahan lamnya jangan didengungkan dibaca jelas lam bukan lam lam yaqibun ya apabila nun sukun atau huruf terakhirnya sukun sebelumnya sukun maka harus datangkan dua sifat huruf tersebut datangkan sifat huruf dot dan huruf nun. Wallai lam yaqibun hiyubun ya. Ya terus. Ajalu ajaluhun. Ah. Ditahan di situ, ditahan di hamlahun dengung setelah itu dibiarkan tanpa diharokati. Wa ulatul ahmali ajaluhun ayyadna hamlahun. Ulang lagi, wa ulatul ajalu lamnya dhamma ajaluhun ditahan di situ aja di hamlahun kalau lanjut nampaknya nafasnya enggak kuat nah nafasnya enggak kuat jadi nanti mulainya wa mayyattaqillah ya mulai dari wa mayyattaqillah yattaqillah tanya bebel wa may yattaqillah, bukan yattaqillah tapi yattaqillah. Naam, barakallahu fiik. Jadi huruf apa saja apabila ada tasdid, tasdid itu ya tiga terbalik itu, semacam modalnya kayak tiga tapi mihrabnya ke atas. Nah, ini namanya tasdid. Tasdid itu adalah huruf yang dobel. Asalnya dua huruf, satu huruf dihilangkan, satu huruf dimunculkan. Nah, ini namanya tasdid. Nah, jadi tatkala kita menemukan tasdid, hurufnya dibaca dobel. Yattaqillah. Huruf pertama yang sukun diidghamkan ke dalam huruf kedua. Idgham itu artinya lebur, dileburkan, dimasukkan ke dalam huruf kedua. Apabila tasdid tersebut berada di atas nun dan mim, berarti harus didengungkan, ditahan dan didengungkan. Kalau selain nun dan mim, tidak didengungkan. Cukup huruf tersebut didobel. Yatta, yattaqillah. Ya, selanjutnya. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئًا. Dibaca jelas nun sukun setelahnya ha dibaca dengan izhar, izhar jelas. Anhu, jangan anhu tapi anhu. Ya, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ. Ya, asan, barakallahu fiik. Jadi ada waqaf yang atau tanda waqaf diletakkan oleh para ulama dan sebagiannya tersebutkan di sini. Nah, ada tanda waqaf yang tidak ada tapi karena darurat. Nah, tidak ada tanda waqaf tapi karena darurat. Darurat seperti nafasnya enggak kuat. Nah, ini boleh kita wakufkan. Gimana lagi karena nafasnya seperti itu. Nah, jadi bagusnya diwakufkan di tanda wakuf, itu lebih bagus. Nah, baik. Tapi kalau nafasnya nggak kuat, berarti boleh kita wakufkan. Namanya adalah wakuf darurat. Wakuf karena darurat, ini juga boleh. Nah, iya. Selanjutnya kembali ke atas. Nah, belum. Itu nanti minggu depan. Nah. ayat 1 ya. Kembali ke awal lagi, ya. Nah, ada guna yang lainnya nanti minggu depan insyaallah. Tallaq. Sebentar. Huruf qafnya itu kalau sukun, sukun itu enam, ya, semacam apa ya? Jadi ada bulatan di atas huruf qaf tersebut. Itu dibantulkan. Kemudian sinnya itu dibaca jelas. Talaqatumun nisa sa. Jangan talaqatumun nisa sa. Sa-nya kurang jelas. Harus jelas. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqatumun nisa nisa. Ulang lagi. Talaqo. Fatalliqu. Lamnya jangan ditahan. Fatalliquhun. Ya, mulai dari fatalliq. Wa ahsul. Ya. Nah, Rob yang dan tahan. Rob, oh, ini kelamaan. Rob, kum, langsung. Nah, kalau Rob, iya. Nah. Aha, wala, mulai dari wala, jangan yakhruj. فقد ظلم نفسه لا تد بعد يا أحسن بارك الله فيك. طيب selanjutnya ayat berikutnya. Fa'idha, jangan fa, tapi fa'idha. Dawai, fa, wa ashhidu dawai adlin minkum. عدل الله يجعل له ya lumayan masya Allah. Baik, selanjutnya. Ya, masya Allah. Baik. Lam yaqibun. Baik, barakallahu fikum. Intinya boleh baca dengan cepat asalkan memperhatikan huruf atau makhraj huruf. Nah, baik, selanjutnya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, lagi-lagi semangat. Nah, teruskan. Dalika. Hu jangan tahan. Wa may yattaqillaha yukaffir. Fir tipis. Dibaca dengan tipis tarqiq. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati anhu. Baca jelas. Ya, wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah. Terus. Yattaqillah dan jangan yattaqillah. Hujan tahan, langsung ke sini, cepat. Yukafir anhu sayyi'ati. fihi wa yu'zim dengan ya'zim yu dhamma lahu lahu lahu hanya dhamma wa yu'zim lahu ajra wa yu'zim ya masyaallah baik Bapak guys. Yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa'a fa talliquhunna talliqu ditahan. Fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahdul 'iddah. Fa talliquhunna li'iddatihinna nali cepat ke huruf lam. فَطَلِّقُهُنَّ ya, masya Allah. San. Intinya barakallahu fikum. Misalnya nun tasdid. La tukhrijuhun ditahan karena gunnah, dengung. Setelah gunnah selesai, misalnya nunnya di fathah hunna min, langsung cepat ke huruf berikutnya. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan la tukhrijuhunna min, namin ini keliru. Nah, langsung. Ajala hun. Au farikuhunna bima'ruf. Yu'adzu bih. Misalnya ayatnya 6 pendek, nafas kita kuat, ahsan dilanjut saja sampai terakhir di waqaf. Yu'adzu bihi. Barakallahu fikum. Jadi huruf mim ini bukan huruf qalqalah sehingga tidak dipantulkan balighu amri dengan am ditempelkan dengan kuat. Ya, selanjutnya واللائي nanya jangan tahan, cepat ke huruf mim. Ya is naminal, cepat satu harokat. Nah. أي أجلهن أن يضعن حملهن يجعل له dipendekin lagi matnya. Ya, jadi matodi ini dipanjangkan cukup dua harokat matodi. Nah, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Kalau pendek berarti kan satu harokat. Kalau panjang berarti kan lebih dari dua harokat. Nah, matodi ini cukup dua harokat. Baik, ada yang perlu disampaikan? Ayat kelima. Kelima enam. Empat harokat. Ini namanya mafsilah kubra. Mafsilah kubra. Ada yang mengatakan mafsilah tawilah. Ada yang mengatakan mafsilah kubra. Mafsilah kubra yaitu ha dhamir. Ha dhamir itu ha. Ha kinayah. Enam. Bertemu dengan hamzah. Antara ha kinayah dan hamzah itu adalah mat. Nah, mat ini dinamakan dengan mafsilah kubra. Mafsilah kubra. Panjangnya seperti mad zaid munfasil. Empat harokat. Dipanjangkan empat harokat. Allah Allah. Nah, ada lagi ya, Tuan? Iya, silakan. Iya, iya. Ya, karena mungkin pertama saja bisa lancar, tapi nanti yang ada kedua yang lainnya belum tentu lancar. Lancar. Lancar. Berarti minggu depan kita ulang lagi, gitu? Ya, itu nanti lah kalau mama habis Ramadan. Nah, insyaallah kita memang seperti itu. Bagusnya kita baca satu surat sampai lancar, kalau bisa dihafalkan. Namun biasanya cepat bosan. Intinya kita baik seperti ini. Misalnya yang lain membaca, yang lain perhatikan, itu bisa diambil ilmunya. Kalau seperti ini berarti keliru. Berarti yang benar gini. Nah, insya Allah berjalan waktu bisa insya Allah. Nah, walaupun surat kita enggak baca semua ayat, tetapi insya Allah berjalan waktu bisa. Nah, sekitar 2 tahun 3 tahun insya Allah bisa. Wallahu a'lam. Keempat, nah. Ula. Wau itu karena di atasnya ada bulatan kecil. Apabila ada di atas alif atau di atas wau ada bulatan kecil, itu wau-nya dianggap tidak ada. Wau-nya dianggap tidak ada. Secara bacaan dianggap tidak ada, tapi secara tulisan ada. Misalnya waula. Ula, bukan ula, tapi ula. Wawunya dianggap tidak ada. Dari mana kita tahu? Dari bulatan kecil itu. Kalau di atas waw dan alif, dua huruf tersebut dianggap tidak ada. Nah, baik. Inilah pentingnya kita talaki dengan muallim. Nah, kalau kita tidak talaki susah. Ya. Kalau kita Naam, a may yasha. Kalau tanwinnya enggak ada tanwin, dinabar. Tapi kalau ada tanwin, contohnya anisa, nah yang mana? Ya, wanisa. Jadi itu namanya apa? Mat iwab. Tanwin setelah hamzah, setelah mat ada hamzah tanwin fathatain. Setelah mat ada hamzah fathatain, khusus fathatain. Kalau dhammatain kasratain tidak. Itu ditahan dua harokat, dinamakan dengan mat iwab. Mat iwab adalah mat pengganti tanwin. Asalnya tanwin cuma karena kita waqaf akhirnya berubah menjadi mat. Namanya mat iwab. Wanisa. Enggak ada tambahannya, tapi itu sudah dianggap adanya mat, namanya mat iwab. Iwab, nah, mat pengganti tanwin. Iya, semua huruf istilah seperti sad, dad, ta, wa, qaf. Lima huruf istilah harus dibaca tafkhim. Nadanya sama. Min qablu min tinin an salatihim ila akhirih. Semua huruf istilah dibaca tafkhim. Nadanya sama. Nah, Allah Allah. Baik, demikian kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.